Selamat siang Pak Rio. Selamat siang Bu. Silakan. Menurut saya ini satu tindakan yang membodohkan bangsa ya. Jadi ini sangat bertolak belakang dengan moto pendidikan kita yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi istilahnya kalau ini terus terjadi gitu ya, ini bukan lagi ujian namanya, tapi benar-benar hanya main-main saja menurut saya. Jadi itu oknum ya menurut saya sih, tetap gak ada itu cukup bagus, tapi karena oknum di lapangannya ini tidak bertanggung jawab ya menurut saya, itu nanti akan membuat bangsa kita ini bukan makin maju, tapi makin terpuruk. Itu saja. Ya baik, terima kasih Pak Rio. Pak Manalu, selamat siang. Ya, selamat siang Ibu. Silakan. Ya, kalau saya lihat sih sebenarnya sudah benar-benar mundur ya pendidikan di tanah air saat ini gitu loh. Ya kalau sampai guru mengajarkan hal seperti itu memang mengajarkan anak untuk tidak berprestasi di kemudian hari gitu loh. Jadi buat apa ujian kalau memang dia sendiri mengasih kunci jawaban gitu loh. Terus yang kedua yang saya lihat juga tingkat perguruan yang sekarang dibikin nggak lulus. Tapi setelah itu bisa masuk lagi ngambil paket C sehingga lulus. Sebenarnya fungsinya ujian itu apa sih gitu loh. Dibikin nggak lulus, terus nanti ujian lagi paket C lulus. Buat apa dua kali dan membuang-buang biaya? Kalau memang nggak lulus ya udah suruh mengulang sehingga dia pintar. Baik. Gitu, makasih. Terima kasih Pak Manalu. Bapak Nasrul, selamat siang. Siang Bu. Ini lanjutkan yang kemarin Bu ya. Silakan Pak. Benar-benar ini memberikan pelajaran pendidikan kepada anak-anak. Belajar curang. Kalau dia udah jadi pemimpin, jadi apa nanti negara ini? Mulai dari dia tamat SD, ujian nasional. 3 tahun berikutnya, ujian nasional lagi SMP. Berikutnya lagi ujian nasional SMA. Semuanya kebohongan, Bu. Dia diajarin untuk prestis guru-gurunya, direkayasa nilai. Untuk prestis dia sendiri, ada kusuk ini. Ada yang idealis yang dibilang tadi itu. Malah menjadi kecampak gitu loh. Contoh di Medan yang idealis kebocoran-kebocoran itu menjadi sangka dia, dibuang dia. Jadi negara ini kita sudah salah memilih negara apa pemimpin ini Bu. Ketahuan kita juga semua sih. Baik. Pemimpin yang kita pilih sudah salah gitu. Terima kasih. Pak Alex, selamat siang. Selamat siang Bu. Ya, komentar Anda Pak. Ya, jadi dalam sistem pendidikan kita sangat banyak yang tidak beres ya. Jadi seperti anak saya tuh juara dari satu dari TK sampai SMP, begitu masuk ke sekolah standar internasional itu bisa nggak lolos itu, salah satu RSBI, tes lagi di RSBI satu lagi bisa lolos. Nah bisa nampak sekali bahwa di RSBI SMA 1 Kota Bekasi itu semua yang menang itu adalah titipan. Jadi karena titipan-titipan itulah, maka ada guru mungkin membuat seperti itu supaya dia memenuhi nilai yang akan nanti masuk ke sistem sekolah yang berikutnya. Jadi saya pikir di negeri kita ini sama seperti bimbingan-bimbingan belajar. Mereka itu yang bimbingan belajar yang maju itu umumnya adalah bimbingan belajar yang membocorkan ujian-ujian nasional seperti itu. Nah saya sebagai pengelola bimbingan belajar juga tidak pernah mau memberikan hal seperti itu. Jadi disinilah yang perlu dibenahi oleh negara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alex. Pak Paulus, selamat siang. Siang Ibu. Ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus menindak tegas Bu sekolah yang bersangkutan. Terutama juga yang guru yang bersangkutan. Pendidikan itu dari tingkat dasar adalah awal membangun karakter seseorang Bu. Kalau dari tingkat dasar dia sudah biasa melakukan kecurangan, apa kata dunia? Bibit-bibit korupsi mulai ditanamkan dari usia dini. Makanya kalau sudah memasuki jenjang pendidikan tinggi, mereka mulai berpikir Bu, bagaimana untuk memulai korupsi dalam segala hal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paulus. Pak Jeffrey, selamat siang. Selamat siang Bu. Komentarnya Pak. Komentar saya ini, begini Bu. Dia pendidikan ini adalah mutlak bagi saya. Sebab kalau kita didiknya salah, menyontek, apa nantinya kalau dia sudah besar, itu bagi saya. Itu juga lagian juga negara ini kayaknya sudah makin bobrok saja. Dari tingkat RT/RW-nya juga banyak sekali yang korupsi. Pendidikan saya pikir sih itu pendidikan sangatlah penting. Guru-gurunya juga harus disiplin ketat pada murid-muridnya. Baik. Terima kasih Pak Jeffrey. Pak Danu, selamat siang. Selamat siang. Silakan. Ya, kalau menurut saya, ujian nasional untuk SD itu sebenarnya tidak perlu. Karena kalau misalnya siswa SD itu kan mereka wajib belajar ya, wajib belajar itu banyak siswa-siswa yang tidak mampu. Jadi kalau seandainya mereka ada yang tidak lulus, ya, yang tidak mampu itu kemungkinan drop out, karena mereka itu anak-anak yang tidak mampu selama ini kan bisa sekolah karena dibantu dengan dana BOS. Sedangkan dana BOS itu kan tidak mencakup keseluruhan. Jadi orang tua anak-anak yang miskin juga kan masih harus membiayai lagi. Jadi untuk anak-anak yang miskin itu kasihan sekali kalau sampai mereka tidak lulus ya. Misalnya kalau mereka tidak lulus kelas 6 SD, berarti kemungkinan mereka tidak melanjutkan ke SMP kelas 1, SMP kelas 2. Kemudian baik. Juga ujian nasional itu membebani siswa, karena tujuan pendidikan itu kan sebetulnya untuk menciptakan manusia yang memiliki life skill itu kan keterampilan dasar. Pak Danu, ya. Terima kasih kami bisa menangkap opini Anda. Pak Niko, penelpon terakhir, silahkan Pak Niko. Ya Ibu, kalau ada guru yang begitu, guru ini tuh nggak usah dipakai lagi dah, dipecat aja. Dia ngajarin anak-anak sekolah begitu, buatnya bisa rusak pendidikannya.